Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd fa inna asdaqa hadithi kitabullah wa khayra al-hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarra al-umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih melanjutkan kembali tentang kisah Ka'ab bin Malik. Dan maksud panjang kisah ini dijelaskan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Di mana pada pertemuan yang lalu diceritakan bahwasanya di saat berita tentang sampainya Rasul sallallahu alaihi wasallam di Madinah setelah kepulangan beliau dari perang Tabuk, maka Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu berusaha untuk memutar otaknya, memikirkan apa yang harus disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sempat Ka'ab bin Malik meminta pendapat-pendapat dari teman-temannya dan dari tentunya dari keluarganya yang pertama, apa yang mesti disampaikan kepada Rasul. Banyak yang memberikan masukan-masukan kepada Ka'ab. Akan tetapi kemudian Ka'ab bin Malik berazam, bertekad untuk menjelaskan apa adanya secara jujur akan kondisi dirinya. Dan benarlah di saat Rasulullah SAW tiba di Madinah, kemudian kebiasaan beliau mendatangi masjid dan sholat dua rakaat. Orang-orang munafik pun datang kepada Rasulullah SAW dengan mengutarakan berbagai macam udur-udur yang mereka buat-buat, sehingga secara zahir Rasulullah SAW menerima udur-udur mereka dan menyerahkan batin mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW pun secara zahir memintakan ampun untuk mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi itu semua tidaklah bermanfaat bagi mereka, di mana Allah menyikat kondisi daripada mereka yang hakiki dengan menurunkan surat At-Taubah. Ayat-ayat di dalam surat At-Taubah menyikat kondisi mereka. Allah menyatakan istighfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marrah fala yaghfirullahu lahum. Kamu mintakan ampun mereka ataupun tidak kamu mintakan ampun, bahkan sekalipun engkau ya Muhammad memintakan ampun mereka 70 kali, Allah tidak akan mengampuni dosa mereka. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu kemudian masuk ke masjid, mengucapkan salam, kemudian Rasulullah SAW tersenyum, ya, senyuman orang yang tidak ridho, senyuman orang yang murka, marah kepada seseorang. Ini kepada beliau, kepada Ka'ab. Kemudian beliau menyuruh supaya Ka'ab mendekat. Kemudian setelah dekat, ditanya oleh Rasul apa yang menyebabkan otak tinggal. Maka Ka'ab bin Malik pun kemudian menjelaskan tentang kondisi dirinya, bahwa benar-benar tidak ada udur sama sekali. Bahkan pada kesempatan tersebut Ka'ab bin Malik memiliki dua kendaraan sekaligus untuk dipersiapkan dalam perang Tabuk. Kondisi badan juga sehat. Ya Rasulullah, seandainya aku duduk di hadapan seseorang selain engkau dari berbagai macam penguasa-penguasa dunia, maka aku pasti akan bisa keluar dari kemurkaannya dengan udur-udur yang aku sampaikan, karena sungguhnya aku adalah orang yang diberi kemampuan retorika oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemampuan untuk menjelaskan, memberikan bayan dan menjelaskan tentang berbagai macam alibi-alibi sehingga bisa keluar daripada kemurkaan Rasul. Kalau seandainya mau, akan tetapi hal itu tidak dilakukan. Walakinni kata Ka'ab bin Malik, "Law haditsuka al-yawm haditsan tatabi'ani fa yusiku an yasallallahu alayya bidai." Tapi aku khawatir. Aku menyampaikan kepada engkau pada hari ini satu pembicaraan, satu kalimat, satu keterangan, ya, dengan alibi-alibiku. Engkau ridho kepada aku pada hari ini, tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala murka kepada aku. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan tanggung kepada Ka'ab. Memberikan tanggung keputusan sampai datang dari Allah Subhanahu wa taala wahyu. Amma hadza faqad shadaqa, adapun orang ini dia telah jujur. Begitu. Rasulullah kemudian membiarkan Ka'ab untuk pergi. Dan nanti kita akan ketahui, ya, pada kelanjutan kisah ini bagaimana ujian yang begitu sangat berat dihadapi oleh Ka'ab bin Malik dan dua orang yang bersamanya yang memiliki kondisi sama seperti dirinya. Baik, kita baca berikutnya penjelasan Asy-Syaikh Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahullah. Wa fi hadza fawaid, dan pada kisah ini terdapat faedah-faedah. Demikian, ya. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalal Utsaimin memberikan faedah-faedah setiap penggalan kisah. Ya, sampai di sini kita ambil faedahnya. Nanti ada lagi, ya. Lanjutannya nanti akan ada faedah-faedah kemudian disebutkan kembali. Tentunya dengan faedah-faedah yang terambil secara parsial per parsial seperti itu akan lebih mudah untuk dipahami. Awalan yang pertama, faedah yang pertama. Allah Subhanahu wa taala qad yamunnu 'alal 'abdi fayasimuhu minal ma'siyah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada seorang hamba, Allah jaga seorang hamba tersebut dari kemaksiatan, idza 'alima min qalbihi husnan niyyah. Di saat Allah Subhanahu wa taala ketahui pada diri si hamba tersebut niat yang baik. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui tentang kondisi hati. Di saat seorang hamba hatinya dilihat oleh Allah adalah hati yang baik, Allah jaga hatinya dari perbuatan maksiat. Awalnya Ka'ab bin Malik di sini hendak mengikuti langkah-langkah orang-orang munafikin dengan meminta udur-udur, bahkan menyampaikan hal tersebut kepada keluarganya supaya memberikan masukan apa yang baiknya saya sampaikan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala membimbing Ka'ab bin Malik kepada sesuatu yang jauh lebih baik. Yang ini diberi taufik untuk jujur. Fa inna Ka'ban lamma hamma an yuzawwir 'ala Rasul alaihi salatu wassalam jalallahu dari ka'ab qalbi wa jalahu an qalbi. Ka'ab bin Malik di saat punya azam, punya keinginan, punya tekad untuk apa? Untuk berlaku zul, untuk berdusta di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala sikap tersebut Allah hilangkan dari hatinya. Hal tersebut wa azama ala an yusaddiqa Nabi sallallahu alaihi wasallam. An yusaddiqa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berazam untuk benar-benar jujur, berlaku jujur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang seseorang di dalam hatinya ada keinginan-keinginan jelek. Tetap bukan keinginan apa. Terkadang seseorang di dalam hatinya ada keinginan-keinginan baik, tetapi dia tidak mengetahui jalan kebaikan tersebut. Dia menuju ke sesuatu di mana sesuatu itu buruk pada dirinya. Seandainya dia melangkah ke sana, maka Allah Subhanahu wa taala simpangkan dengan satu kejadian menuju ke tempat yang lain yang itu akan membawa kepada sesuai apa yang ada di dalam hatinya. Maksudnya bagaimana? seseorang menginginkan hidayah, dia melihat sesuatu, oh di sana ada hidayah. Tanpa secara dohir di sana ada hidayah. Padahal Allah tahu bahwa itu bukan tempat hidayah. Hidayah ada di tempat yang lainnya. Karena dia bersungguh-sungguh ingin mencari hidayah tersebut, Allah tunjukkan tempat yang semestinya dia berada padanya. Ya, penjagaan Allah Subhanahu wa taala di saat seorang hamba memiliki niat yang baik, Allah yang akan membimbingnya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari jalan kami, kami akan tunjukkan jalan-jalan tersebut. Allah akan tunjukkan jalan-jalannya, jalan-jalan hidayah. Dan Allah benar-benar bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Tsaniyan, faedah yang kedua. Annal insan idza qadima baladahu ajamaza ila masjid. Nah ini juga pada kisah ini yang pertama, ayat kedua, faedahnya adalah seseorang apabila dia telah sampai ke negerinya dari safar, hendaknya dia menuju ke masjid. Qabla'annya pula ila baiti, sebelum dia masuk rumahnya. Fayusalliya fi rak'atain, hendaknya dia sholat di masjid tersebut dua rakaat. Lianna hadhihi sunnatur rasul alaihi salatu wassalam al-qawliyah wal fi'liyah, karena ini merupakan sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam, baik sunnah qawliyah maupun sunnah fi'liyah. Artinya sunnah qawliyah beliau memerintahkan, ini sunnah qawliyah. Sunnah fi'liyah beliau mengerjakan. Sunnah fi'liyah itu sendiri sudah cukup untuk kemudian seseorang mencontoh beliau. Hanya saja terkadang kalau sunnah qawliyah, sunnah fi'liyah, terkadang itu perkara khususia dan tidak menunjukkan bahwa hal itu sesuatu yang ditekankan. Tetapi di saat kemudian ada dan sunnah, ada perintah dari Rasulullah SAW menghasung dan mengarahkan kepada perkara tersebut, ini lebih kuat lagi. Amal fi'liyah, padahal itu hadis kita ambil kembali. Adapun secara fi'liyah, maka seperti hadis yang kita bahas ini, kemarinnya sudah kita baca. Rasul setelah pulang dari Tabuk, kemudian beliau menuju ke masjid dan sholat dua rakaat dan duduk di situ. Datang orang-orang yang tertinggal daripada perang Tabuk meminta wudu. Sebenarnya di sini beliau sholat dua rakaat. Wa amal qauliyah, adapun sisi sunnah qauliyahnya bahwa beliau memerintahkan. Fa'inna Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu hina ba'a 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam jamalah fi athna'i tariq wastathna an yarkabahu ila al-Madinah wa 'ata an-nabi sallallahu alaihi wasallam syartah faqadima Jabir al-Madinah. Jabir ibn Abdullah di saat menjual kudanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di pertengahan perjalanan, kemudian dibeli sama Nabi. Cuman Jabir memiliki syarat. Syaratnya yakni kuda tersebut tetap ditungganginya sampai tiba di Madinah. Beliau mengambil syarat tersebut dan kemudian lanjut perjalanan. Dalam keadaan transaksi sudah terjadi ya, di perjalanan. Sampai kemudian nanti serah terimanya barang di Madinah. Waqad qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dahulu tiba di Madinah sebelum Jabir bin Abdullah. Fajailah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Jabir datang kepada Rasulullah Sallam, ini menyerahkan kudanya. Fa'amarahu an yadkhul al-masjid. Maka beliau Sallam memerintahkan Jabir untuk masuk masjid wa yusalli rakaatain, dan sholat dua rakaat. Ini Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan faedah bahwasanya ini merupakan sunnah bagi orang yang baru saja pulang dari safar untuk yang pertama kali dituju adalah masjid, kemudian sholat dua rakaat. Wa ma adunu ahadan minan nas al-yawm illa qalilan yastamil hadhihi sunnah. Dan aku tidak menyangka ada seseorang dari kaum muslimin pada hari ini, kecuali mungkin sedikit, yang mempraktekkan sunnah ini. Artinya ini merupakan sunnah mahdhurah, sunnah yang sangat jarang dikerjakan oleh kaum muslimin. Sunnah yang sudah banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Dan memang tentunya ya perkara seperti ini di tengah-tengah kaum muslimin, jangankan di tengah kaum muslimin, di tengah para thullabul ilm saja ini perkara yang sangat jarang diketahui. Di tengah-tengah para pelajar saja ini perkara yang sangat jarang diketahui, bahwa setelah safar itu yang dituju pertama adalah justru masjid, sholat dua rakaat sebelum masuk rumah. Wahada lijannas bihada, dan ini disebabkan karena jauhnya manusia dari ilmu, ketidaktahuan manusia dalam perkara ini. Wa illa fahada sahlun, alhamdulillah. Kalau bukan karena itu, ini perkara yang sangat mudah untuk diamalkan, alhamdulillah. Hanya saja mudah diamalkan tetapi berat dalam prakteknya. Terkadang seseorang dalam safar itu yang paling pertama kali dituju adalah rumahnya supaya bisa segera beristirahat. Ya, berat memang dalam safar, perjalanan sampai sekali. Ya. Kemudian bayangan dia kalau sudah sampai rumah dia bisa beristirahat. Tetapi ternyata sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW justru masuk masjid. Alhamdulillah kalau kita rumahnya dekat dengan masjid, ya kan? Keluar dari kendaraan menuju ke masjid, kemudian sholat dua rakaat. Wassalam sholai tapi masjidik Allah dikun tatu sholifi hilqari min baitik. Dan sama saja apakah kau sholat di masjidmu, masjid yang memang dekat denganmu, dan yang masjid yang biasa kamu gunakan untuk sholat lima waktu. Au sholaita fi adna masjidin min masajidil barat allati antafi, atau engkau sholat di masjid dari masjid-masjid yang ada di negerimu. Maksudnya di saat kita sudah masuk misalnya ya, masuk daerah kita misalnya Karangasri kan misalnya, atau terus ini maksudnya mana? Karangasri ya. Masuk Karangasri ada beberapa masjid di sana. Amin misalnya masuk ke situ sholat dua rakaat, atau masjid di sini. Apakah masjid yang paling dekat ataukah masjid yang kita lalui ya setelah kita masuk ke negeri kita? Karena biasanya mungkin kalau sudah sampai rumah begitu berat untuk masuk masjid ya, sebelum masuk rumah yang dilalui tadi, kemudian sholat dua rakaat, setelah itu masuk rumah. Tetapi ini bukan kewajiban, sekali lagi ini bukan kewajiban, ini sunnah, sunnah daripada sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak, untuk seseorang bisa menjadi pelaku, ya, yakni pengamal dari sunnah ini, ya paling tidak sekali seumur hidup kita lakukan. Selesai dari safar kita melakukan sunnah ini minimal sekali dalam hidup kita, sehingga kita termasuk daripada yang mempraktekkan sunnah ini walaupun sekali. Salifan yang ketiga, Anna Ka'ab Ibn Malik Rajulun Qawiyul Hujjah. Dari kisah yang telah tersebut tadi, atau yang pada pertemuan kemarin ya, pada pertemuan sebelumnya kita sampaikan, kita bisa mengambil pelajaran bahwa Ka'ab Ibn Malik adalah seorang yang memiliki argumentasi sangat kuat, orang yang memiliki quwwatul hujjah, fasih, orang yang sangat fasih lisannya, orator bahasa kita sekarang. Walakin ditakwahu wa khaufihi minallah, tetapi akan disebabkan karena ketakwaannya, disebabkan karena rasa takutnya kepada Allah, intana'a an yakdiba, dia tidak mau untuk kemudian berdusta. Wa akhbar Nabi SAW bilhaq, dan memberitakan kepada Nabi SAW dengan jujur. Meskipun dia adalah seorang yang pandai berbicara, pandai mengolah kata, pandai meyakinkan orang, memiliki kemampuan retorika ya, tetapi hal itu tidak digunakan di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, justru khawatir takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka menyampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sejujur-jujurnya. Rabi'an yang keempat, annal insan al-mughdib qad yatabassam. Ini juga faedah. Faedah yang keempat, bahwa seseorang yang marah pun terkadang dia juga bisa tersenyum. Hanya senyumnya itu kan tentu kelihatan ya, senyum orang yang marah itu kan kelihatan. Fa idza qala qa'il, apabila seseorang kemudian bertanya, ada yang mengatakan, "Kaif a'rifu anna hadza tabassum ridha aw tabassum sukh?" Lantas bagaimana aku bisa tahu ini senyuman orang yang ridha atau senyuman orang yang marah? Qulna, kita jawab, "Inna hadza yu'rab bil qarain." Ini bisa dilihat dengan qarinah-qarinah. Kata lawunil wajhi wa taghayyuri, semisal berubah wajahnya, ya warna wajahnya berubah merah. Ini menunjukkan bahwa dia sedang marah kepada kita. Nah, di sini Rasulullah SAW tampak, dan beliau memang orang yang apabila marah itu sangat kelihatan perubahan pada mimik wajah beliau. Beliau sempat tersenyum, tetapi terlihat pada raut muka beliau ketidaksukaan pada Ka'ab bin Malik. Dan demikian beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang marah karena Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak pernah marah karena intiqal di nafsi. Ya, karena urusan pribadi tidak pernah. Marahnya beliau adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang baik itu bukan orang yang enggak pernah marah. Di saat harus marah karena Allah, maka itu ibadah. Seperti yang Rasulullah SAW tunjukkan. Dan itu pendidikan kepada umat supaya orang tahu bahwa beliau tidak suka perbuatan itu salah. Bisa ada dua orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dua orang sahabat ya, memperdebatkan ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat ini dibentukkan dengan ayat yang lain. Maka Rasulullah SAW mendengar, beliau murka, marah dengan kemarahan yang besar. Terlihat pada raut muka beliau. Disebutkan dalam hadis itu seperti buah delima rumah yang merkah. Buah delima, buah yang warnanya merah tentunya, merkah itu, pecah itu seperti ini merah membara. Beliau kelihatan sekali marahnya. Dan beliau menyampaikan bahwasannya ayat-ayat Allah itu diturunkan bukan untuk dibenturkan satu dengan yang lain. Ayat-ayat tersebut satu dengan yang lain saling menguatkan, saling menjelaskan. Jika kalian memahaminya maka amalkan, dan jika tidak kalian pahami maka tanyakan kepada alimnya, orang yang mengetahui. Bukan kemudian dibenturkan satu dengan yang lain. Dan yang menjadikan penyebab daripada berbagai macam kesesatan adalah di saat orang membenturkan ayat-ayat satu dengan yang lain, mengambil satu ayat dengan melepas ayat yang lain. Kesesatan orang-orang Khawarij adalah disebabkan karena ini. Mereka mengambil satu ayat dengan meninggalkan ayat yang lain. Kesesatan Qadariyah juga karena ini. Kesesatan Jabriyah juga karena ini. Kesesatan daripada Mu'tazilah juga karena mengambil sebagian dan menolak sebagian. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Atu'minu nabi ba'dil kitab wa taqulu nabi ba'd." Fama jazaa'u may ya'malu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Apakah kalian tidak beriman dengan sebagian isi kitab dan meninggalkan isi yang lainnya, isi kitab yang lainnya? Kalian beriman kepada sebagian kalian kufuri sebagian yang lain. Maka tidaklah balasan bagi orang yang melakukan demikian di antara kalian melainkan kerendahan, kehinaan di dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat nanti akan dikembalikan kepada sedasar-dasarnya adab. Itu tentunya ancaman yang serius, ancaman yang begitu sangat berat. Jadi dalam perkara ini memang butuh untuk betul-betul dipelajari. Al-Quran dipelajari dengan benar ya, dibimbing oleh orang yang memang mengerti tentang tafsir. Bukan tafsir bil-ra'i, tetapi tafsir bil-athar. Tafsir bil-athar. Apa bedanya? Kalau tafsir bil-ra'i, tafsiran dengan ra'i, dengan pikiran-pikiran, menurut saya dan menurut saya. Tetapi tafsir bil-athar itu tafsir ayat yang tersebut mujmal pada satu tempat ditafsirkan dengan ayat yang lain secara rinci, atau ayat ditafsirkan dengan hadis, atau ayat ditafsirkan dengan atar-atar para sahabat, penjelasan para sahabat, para ulama, imam ya. Sebagaimana di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, kitab tafsir Al-Qurtubi, kitab tafsir Adwa'ul Bayan dan semisalnya As-Sa'di ya, menjelaskan tafsiran-tafsiran secara atar, berdasarkan atar, bukan berdasarkan pendapat-pendapat semata. itu tafsiran yang akan selamat. Karena Imam Allah Subhanahu wa taala menjanjikan penjagaan daripada Al-Qur'an. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Kami yang menurunkan al-Qur'an, dan kami yang menjaga. Dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala disebut oleh para ulama penjagaan ayat-ayatnya, huruf-hurufnya, dan penjagaan maknanya, kandungannya, dengan keberadaan para ulama Rabbani. Sehingga apa yang bukan pemahaman agama pada masa Rasulullah tidak akan menjadi agama pada masa ini. Itulah kenapa di dalam Islam sangat dibenci yang namanya perkara baru dalam agama yang disebutkan kita. Kita untuk mengamalkan dan menjalankan yang sudah ada saja kita jangan sanggup semuanya. Seperti apa yang dijalankan oleh para sahabat. Kenapa harus mengadakan perkara yang baru? Jadi inilah jalan yang selamat. Ma'ana alaih beliau mawashabi. Ya di jalan yang aku berada pada hari ini dan para sahabatku. Jelas kan? Itu yang akan membawa pada keselamatan. Walaupun pelakunya sedikit. Tetapi yang sedikit bukan berarti kemudian yang salah. Justru yang sedikit itu yang akan selamat. Karena di dalam ayat-ayat Al-Quran banyak disebutkan وَقَالِهُ مِنْ عِبَدِ يَشَّكُوا. Sedikit sekali orang-orang yang bersyukur. Waqalilu ma'hum, dan sedikit sekali jumlah mereka. Qalilah ma'kata daikaru, sedikit kalian mengambil pelajaran, dan seterusnya. Al-Muhim ya. Justru sebaliknya di dalam Al-Quran, kalau kalian mengikuti kebanyakan, justru akan sesat di jalan Allah SWT. Walituti aktar manfil ardu diluka asadilillah. Kalau kamu ikuti kebanyakan orang yang ada di atas semua bumi, kamu akan tersesat dari jalannya. Jadi ukuran daripada kebenaran bukan sedikit atau banyak pengikutnya. Kalau benar dan banyak, alhamdulillah. Tapi bukan itu ukurannya. Ukuran kebenaran adalah Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Kemudian berikutnya, khamisan yang kelima, annahu yajuz lil insan an yusallima qa'iman 'alal qa'id. Karena Ka'bah sallallahu wa qa'id. Bahwasanya seseorang dia boleh mengucapkan salam, ya, orang yang berdiri mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Karena Ka'ab mengucapkan salam dalam keadaan berdiri. Maka lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'al, kemudian Nabi mengatakan kemari. Salam itu tentunya yang lebih utama adalah siapa yang mendahului mengucapkan salam. Apakah orang yang duduk atau yang berdiri, sama saja orang yang lebih dahulu mengucapkan salam itulah yang lebih utama. Hanya saja di saat seseorang berdiri, dia dalam keadaan datang, maka memang itu yang lebih berhak untuk dia lebih dahulu mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Orang yang datang inilah yang mestinya mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Tetapi seandainya orang yang duduk ini lebih semangat dalam mengamalkan ilmu untuk lebih mendapatkan keutamaan, dia mendahului orang yang berdiri tadi juga tidak mengapa, dan itu keutamaan juga dan bukan kesalahan bagi orang yang berdiri tadi. Kenapa? Karena dia didahului, mestinya itu adalah dia, karena dia yang baru datang. Ya. Dia datang, maka mestinya dia yang mengucapkan salam. Kalau di antara dua orang bertemu di jalan, maka yang paling utama adalah abda'u umat salam, yang paling dahulu mengucapkan salam dia. Nah ini kalau kondisinya ini diam, duduk, dan ini datang, maka yang datang ini yang lebih berat. Orang jalan dengan berkendara, maka yang berkendara ini yang lebih berat. Orang sedikit dengan banyak, maka yang banyak ini yang lebih berat mendahului. Meskipun kalau mereka terdahului, ya keutamaan tersebut lepas dari mereka. Tapi mestinya yang berhak adalah yang lebih banyak kepada yang lebih sedikit. Ar-raqib 'alal masi, yang berkendara dengan orang yang berjalan dan seterusnya. Baik. As-sadis atau sadisan yang keenam, annal kalam an qurbin ablaq minal kalam an buhdin. Faedah yang keenam daripada kisah tersebut adalah bahwa menyampaikan sesuatu dengan keadaan orang yang disampaikan tersebut berada di dekat kita, itu lebih utama dibandingkan menyampaikan dari jarak jauh. Itu diambil dari faedah yang mana? Ini sabda Nabi SAW, ta'al, teman ya, disuruh mendekat oleh Rasul kemarin, ta'al, ta'al ya ka'al. Fa'inau kana bi'ikani Rasul SAW yukalim ka'ban ka'ab ibn Malik walau kana ba'idan anhu. Karena memungkinkan Rasulullah SAW untuk menyampaikan misalnya, walaupun Ka'ab masih jauh sana, tetapi Rasulullah SAW tidak langsung menyampaikannya, beliau meminta Ka'ab untuk mendekat. Ya, aja jumuwamibu, ya, memerintahkan supaya mendekat kepada beliau. Di anahaga ablaq fil asbi warab wal muakad. Dan karena dengan cara seperti itu akan lebih tandas di saat seseorang akan memberikan hardikan atau pendidikan atau yakni pelajaran kepada orang tersebut. Di saat dia menyampaikan, ya, dipanggil dari kejauhan itu, dipanggil untuk mendekat, kemudian disampaikan secara lisanan dalam keadaan berada di hadapannya, itu akan lebih tandas. Fa qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udnu, ini Rasulullah SAW menyampaikan ta'al, yakni mendekatlah kamu. Jadi para ulama mereka di saat ada satu kisah gitu ya, mereka begitu sangat rinci bagaimana mengambil pelajaran demi pelajaran, karena setiap kisah dari perhidup Rasulullah SAW itu padanya terdapat faedah, pelajaran dan teladan. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan demikian. Dapatkan alaikum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah terhadap kalian suri teladan yang baik. Sehingga dari itu para ulama menggali dan menggali terus. Terkadang satu hadis itu para ulama kita bisa mengambil ya belasan bahkan puluhan faedah satu hadis. Al-Imam Syafi'i pernah menceritakan satu hadis yang pendek dalam semalam beliau tidak tidur untuk menjabarkan dari satu hadis tersebut sekian banyak faedah-faedah ilmiah. Ini kalau kita mungkin kita tidak berpikir sampai sejauh apa yang disebut oleh Syekh di sini. Tapi sedetail itu diberikan faedah-faedah, diambil padanya faedah 1, faedah 2, faedah 3, sudah yang ke-6 kita dia kan. Faedah yang ke-6. Padahal kisahnya sangat simpel betul. Sabian yang ke-7. Wa minha kamalu yaqin Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, haitsu innahu qala innani astati' an akhruja bi'udhrin min ar-rusul. Dan juga di antara faedahnya adalah bahwa Ka'ab bin Malik ini tipe orang yang sangat optimis. Ya, sangat-sangat optimis. Di mana beliau Ka'ab bin Malik menyatakan, sungguh aku mampu untuk keluar dari kemurtaan Rasul dengan udzur yang aku berikan, seandainya aku mau. Itu berarti orang yang sangat optimis. Walakin la yumkin an akhruj minhu bi udhrin ya'duruni fihi al-yawm thumma yaghdibullahu alayya bihi. Hanya saja tidak mungkin aku menyebutkan kepada beliau udzur yang dengan itu beliau memberikan udzur kepadaku, tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memurkaiku pada esok harinya. Mungkin aku bisa sangat mudah untuk mencari alasan di hadapan Rasulullah SAW, tetapi kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala murka kepadaku. Faminan, faedah yang ke-8. Innallaha ya'lamu sirra wa akhfa. Dari kejadian-kejadian itu juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui perkara yang sir, yang tersembunyi, dan akhfa yang samar. Fa inna Ka'ban khafa an yasma'allah muhawaratuhu di Rasulullah SAW. Kenapa diambil dari Ka'ab? Dia takut kalaupun saya menyampaikan, walaupun saya berdua dengan Rasulullah SAW tidak ada orang lain yang mendengar, tetapi Allah Subhanahu wa taala mendengarnya. Berarti Allah Subhanahu wa taala la yakhfa alaihi khafiyyah. Dan ada yang tersamarkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga merupakan bentuk kesempurnaan daripada keimanan Ka'ab bin Malik. Hanya tidak disebutkan di sini faedah itu. menunjukkan akan apa? Kesempurnaan keimanan Ka'ab bin Malik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin iya tahu Allah itu tidak tersamarkan segala sesuatu, tetapi kita masih sering berbuat dosa. Masih melakukan ini, melakukan itu, ya, dari perbuatan dosa demi dosa. Muraqabahnya kita ini berbeda dengan muraqabahnya Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik dengan muraqabah yang ada pada dirinya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga lisannya, mau berbicara saja dia khawatir. Ya, saya mungkin bisa berbicara dusta dan Rasul tidak tahu memang, tetapi Allah tahu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tahu. Dan kisah-kisah merokok seperti ini banyak di dalam asar para salaf, sangat banyak sekali. Bagaimana mereka begitu sangat takut dalam kesendirian mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang terjebak dalam gua, misalnya, cerita sedikit ya. Tiga orang Bani Israel masuk ke dalam gua karena hujan deras. Kemudian tiba-tiba batu besar ya turun dari atas dan menutup pintu gua tersebut. Berada dalam kegelapan. Ya. Pengapnya gua tidak ada celah sama sekali. Maka mereka mengatakan satu dengan yang lain, kita berdoa kepada Allah dengan amalan yang bisa kita andalkan masing-masing. Ini namanya tawassul. Tawassul itu boleh bil amal salihah, dengan amalan-amalan salihah yang kita telah kerjakan, yang kita yakini amalan tersebut amalan yang betul-betul kita andalkan. Maka yang satu menyebutkan dalam doanya tersebut, ya, baktinya kepada orang tua. Yang satu lagi menyebutkan tentang amanahnya terhadap gaji para pekerja. Nah, yang satu lagi ini terkait dengan murqabah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia diingatkan di saat dia hendak melakukan zina oleh seorang wanita yang begitu sangat dia cinta. Ya, dan wanita tersebut sudah tidak punya lagi kuasa atas dirinya. Kenapa? Karena dia dalam kondisi sudah menjanjikan kepada dia. Karena dia dalam keadaan pacarplay yang luar biasa, sudah amin, sudah pasrah. Tetapi wanita tadi mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Intaqillah, takwalah kamu kepada Allah. Jangan kamu buka segel kecuali dengan cara yang sepatutnya." Dia langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu berada dalam kamar, di dalam rumah, dan sudah dikubur semua sudah. Tentunya tidak ada manusia yang akan bisa melihatnya, tetapi dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menyaksikan apa yang dikerjakannya. Muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi yang seperti ini dia kemudian membatalkan hasratnya, dia kuntas daripada nafsunya, dia buang dan dia patahkan seluruh daripada hasratnya, dan kemudian dia meninggalkan wanita tersebut dan uang tetap diberikan secara penuh. Karena memang kondisinya si wanita sangat butuhkan. Ya Allah, jika aku benar melakukan itu karenamu ya Allah, maka geserlah batu tersebut. Seketika kemudian batu bergeser dan ketiganya bisa keluar dengan selamat. Banyak sekali kisah-kisah tentang muraqabah. Anak kecil di masa Umar bin Khattab, ya, ibunya jualan susu. Ya, susu dimasukkan air sedikit, masukin air sedikit. Maka si anak kemudian menyatakan, ya, bahasa kita ya, bunda, yang seperti ini dilarang oleh Amirul Mukminin. Ya, tidak boleh mencampur susu dengan air. Dan pada Amirul Mukminin Umar itu ada di situ, cuma di luar rumah, mendengar percakapan dua orang ini, ibu dan anak perempuannya. Nah, kemudian si ibu mengatakan, Amirul Mukminin tidak mengetahuinya. Sedangkan kita butuh kemampuan ini. Nah, kalau tidak, kita tidak punya keuntungan yang lebih. Kemudian anak mengatakan, meskipun Amirul Mukminin tidak mengetahuinya, tetapi Allah mengetahui. Diingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saat itu juga kemudian itu keadaan salah. Ya. Mereka di saat disebut nama Allah, mereka langsung lulu. Ya. Langsung lulu. Benar memang seperti itu. Akhirnya mereka berhenti dari perbuatan-perbuatan tersebut. Dan esok paginya sang wanita ini dibina oleh Umar bin Khattab untuk putranya. Al-Muhim, kisah-kisah tentang ya apa muraqabah itu banyak sekali, dan di sini ditunjukkan pula bahwa Allah Subhanahu wa taala tafa alaihi fadil. Bahwa Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak pertamakan baginya apapun yang ada di atas muka bumi. Khawatir kemudian akan diturunkan kepada Rasulullah SAW ayat atau bahkan surat penuh tentang dirinya. Khawatir nanti Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu tentang menyingkap tentang hakikat dirinya. Ya betul kan? Turun surat At-Taubah menyingkap tentang orang-orang munafikin. Karena anzala fi kisatil mar'ati mujadila allati ja'at ila Rasul alaihi salatu wassalam tasku zaujaha inna dhahara minha. Sebagaimana Allah turunkan kisah seorang wanita Fawlah kalau tidak keliru namanya, yang mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa dirinya telah dizihar oleh suaminya. Kalimat zihar itu adalah kalimat engkau seperti punggung ibuku. Nah, punggung itu dalam bahasa Arab adalah dhuhrun, dhuhr. Nah, zihar itu disebabkan karena ucapan seperti ini. Menzihar artinya menganggap bahwa istrinya diperumpamakan seperti punggung ibunya. Artinya engkau sudah tidak akan aku apanya, tidak akan aku gauli lagi. Kalimat ini kalimat mungkar karena istri ya tetap halal bukti pelakunya sebagaimana mestinya istri. Kalimat seperti ini disebut di dalam Al-Quran sebagai kemungkaran yang besar dan ada kafarahnya bagi orang yang mengucapkan itu. Allah turunkan surat Al-Mujadilah. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tasbati ila Allah wallahu yasma'u taqawwakuma innallaha sami'un basir. Ini ayat ini disebutkan oleh Aisyah bahwasanya aku ya, namanya rumah Rasulullah SAW itu rumahnya atapnya itu kita pegang dengan tangan kita itu nyentuh, itu rumahnya Rasul. Sedangkan kamar Aisyah itu hanya di sampingnya, di samping beliau. Nah, Rasulullah SAW berada di sini, kemudian tentunya wanita berada di hijab, kemudian menyampaikan, mengeluhkan tentang ucapan suaminya kepada Rasulullah SAW. Aisyah berada di samping rumah, apa di kamarnya. Dalam keadaan Aisyah mengatakan, aku tidak bisa untuk mendengarkan apa keluhan daripada wanita tersebut kepada Rasulullah SAW. Padahal jaraknya hanya mungkin 1-2 meter saja, tidak mendengar bagaimana disampaikan oleh Khawlah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dari atas langit yang ketujuh dan mendengar dengan kalimat qad sami'a Allah, sungguh Allah telah mendengar. Betul-betul Allah mendengar ucapan itu. Dan ucapan seorang wanita yang mengeluh kepada Rasulnya didengar langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada satu kejadian di masa Umar ya. Waktu khutbah Umar bin Khattab khutbah, ada kan jamaah wanita di sana. Itu yang kemudian interupsi. Disampaikan ya Amirul Mukminin, innallaha begini begini begini. Ayat Allah mengatakan demikian. Ingatkan dengan ayat Allah. Umar bin Khattab itu diam, enggak berucap satu kata pun. Disampaikan seperti itu padahal Amirul Mukminin. Kemudian selesai khutbah mereka, selesai khutbah atau apa, setelah itu dikatakan bahwasanya beliau adalah orang yang ucapannya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wanita tadi. Ini Khawlah yang ternyata yang interupsi adalah Khawlah. Namun Allah saja mendengar beliau apalagi saya gitu. Dinasihati di mimbar padahal. Al-Muhim ini merupakan ya keimanan para sahabat bagaimana mereka sangat yakin terhadap pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Baik, mungkin itu yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Ya, 8 faedah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan masih akan berlanjut ini bisa daripada Ka'ab bin Malik, dan di sana banyak sekali faedah-faedah yang disebutkan. Ya, banyak sekali faedah-faedah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Rabbilauna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.